إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nari thumma amma ba'd ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah azza wa jal atas limpahan rahmat, taufik dan juga kesempatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pada pagi hari ini menjelang siang. Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan di tempat yang mulia, yaitu rumah Allah azza wa jal, dalam rangka mengevaluasi, memurojaah kembali apa yang setelah kita amalkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala berupa berbagai macam bentuk ibadah, rangkaian ibadah baik yang fardu maupun yang nafilah, agar kita berharap apa yang kita amalkan benar-benar sesuai dengan apa yang telah dibimbingkan oleh Allah azza wa jalla dalam Al-Quran dan mencocoki tuntunan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Majelis-majelis yang seperti ini, majelis-majelis ilmu yang di sana dikaji dan dibahas seputar agama Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang terkait dengan fitih ibadah, yang kaitannya dengan akidah ataupun muamalah, tidak boleh bosan bagi kita untuk mengkajinya. Kita harus benar-benar berupaya untuk mengembalikan semua permasalahan dalam kehidupan ini, apa yang kita jalani dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla sampai muamalah kita kepada manusia yang lainnya, baik itu kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, maupun kepada keluarga kita. Wajib bagi kita mengembalikan semuanya, bimbingan tersebut, kepada bimbingan Al-Quran was sunnah sebagaimana yang dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim ajma'in, dan dipraktikkan pula, dilanjutkan tongkat estafet itu oleh para ulama salafun as-salihin dari kalangan tabi'in wa atba'ut tabi'in. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah pernah ditanya, ditanyakan kepada beliau, hal fasadul aulad minal ibtila, yang ada kaitannya dengan kerusakan yang ada, baik itu kerusakan muncul dari luar keluarga kita, masyarakat kita, ataupun kerusakan itu muncul dari dalam keluarga kita. Karena tentunya sebelum kita baca bagaimana ucapan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab pertanyaan murid-muridnya atau pertanyaan yang diajukan kepadanya, kita harus punya komitmen. Kita harus punya satu tujuan, misi, yaitu benar-benar kita ingin menjadikan sekup terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga kita, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang penuh dengan ketenangan. Keluarga yang penuh dengan rasa cinta dan penuh dengan kasih sayang. Keluarga yang mengedepankan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai timbangan dalam memutuskan sebuah perkara. Keluarga yang menjadikan taqwallahi azza wa jal, ketakwaan itu, sebagai jalan keluar dalam mengatasi problematika dalam kehidupan keluarganya. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri juga dalam keluarga ibaratnya sebuah samudra yang seorang nahkoda dituntut untuk mengarahkan awak kapalnya atau untuk menjalani perahu tersebut sampai ke tujuannya dengan selamat. Tentunya terus berbagai macam ujian, badai, topan, dan yang lainnya akan menerpanya. Disitulah manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ia selamat sampai tujuan, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia harus hancur kapal itu berkeping-keping. Barakallahu fikum, tidak mencapai apa yang telah diidam-idamkan dan diimpi-impikannya dalam sebuah keutuhan rumah tangga. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, terkhusus pada siang hari ini kita mengkhususkan kajian ini terkait dengan sekup masyarakat terkecil kita, bagian dari keluarga yang sangat kita nanti-nantikan hasil dari pendidikan yang kita jalani, yaitu keluarnya generasi penerus dakwah ini, yaitu munculnya anak-anak yang salihin dan salihat. Dan ini program yang besar, tidak main-main. Program ini adalah program yang besar. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perintah, juga kisah-kisah bagaimana umat-umat terdahulu, bagaimana mereka membimbing keluarganya, bagaimana mereka bergaul dan bermuamalah dengan anak-anaknya, sehingga bermunculan di antara mereka anak-anak yang saleh, dan juga sebagian dari mereka tidak berhasil di dalam menyelamatkan anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Bukan berarti ketidakmampuan mereka dalam mendidik, akan tetapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagian anak-anak dari manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala harus berakhir di mulut neraka jahannam. Iya dan billah. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kerusakan yang ada pada keluarga, khususnya menimpa anak-anak kita. Ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, hal fasadul aulad minal ibtila, apakah kerusakan pada anak-anak itu termasuk di antara bukti kerusakan. Afwan, apakah diantara bukti ibtila ujian bagi manusia? Qala na'am, ya. Al-auladu minal ibtila. Putra dan putri kita itu merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan dengan tegas, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah harta-harta kalian dan juga putra dan putri kalian merupakan fitnah, ujian. Ujian yang akan menyaring apakah ia memang benar-benar jujur dalam mengasuh anak-anaknya ataukah justru dusta dalam pengaturan dan pendidikan anak-anak. Fitnah, apakah dia nanti bersabar untuk menjalani berbagai macam ujian itu, meluruskan berbagai macam kerusakan itu, berupaya menasehati, membimbing, memperbaiki, mengarahkan, ataukah justru ia menjadi orang-orang yang hanya bisa membiarkan anak-anaknya, tidak mengarahkannya, tidak membinanya, dengan kata lain diterlantarkan, tidak ada nasihat, tidak ada teguran, tidak ada arahan, fitnah. Qala ya'ni ibtila'un wa imtihanun, kata Syekh, fitnah yang dimaksud di sini adalah ujian dan juga cobaan. Hal tuhsin tarbiyatahu, apakah mereka atau kamu benar-benar baik dalam membimbing mereka? Wa tasbir 'alaihim, apakah kalian juga bersabar terhadap tingkah laku dan pola mereka? Mau tidak mau kesabaran sangat dibutuhkan ketika kita menghadapi anak-anak. Ya. Terkadang anak-anak itu kenakalannya itu ingin diperhatikan, cari perhatian, caper. Jadi kalau dia ditegur atau dimarahi itu senang, walaupun dengan cara yang salah. Sudah tahu masalah ini berbahaya, dia naik ke lemari ini berbahaya, akan jatuh. Tapi dia tidak akan berhenti kalau nggak ditegur. Ya, ini tipe-tipe anak tersendiri seperti itu, manja, pinginnya ditegur terus. Ada yang seperti itu. Ya, syukur pokoknya, ayo nggak boleh, pulang. Senang dia, ketawa, cari sensasi. Ya, sabar nggak? Barakallahu fiikum. Wa taqumu 'alaihim wa tu'tihim huquqahum, apakah para orang tua, para pendidik yang diamanati anak-anak mereka, mereka bisa memberikan kepada anak-anak tersebut, mencurahkan perhatiannya, memberikan kepada mereka hak-haknya ataukah tidak? Fahum ibtila'un wa imtihanun, mereka dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ujian dan juga cobaan bagi satu keluarga. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Betapa nikmat ketika seorang berhasil dituntun oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yang menjadikan bimbingan Allah dan Rasulnya dalam mendidik anak-anaknya, tentunya dengan berbagai ujian dan cobaan tadi. Lalu kemudian dia berhasil mendidiknya, sehingga dia menjadi anak-anak tersebut sebagai anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Kalau sudah taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia akan taat kepada kedua orang tuanya dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, proyek kita ini bagaimana mereka menjadi anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini proyek besar, membutuhkan modal besar, membutuhkan pikiran yang barakallahu fikum banyak tercurah kepadanya, dan membutuhkan kerjasama yang solid, at-ta'awun. Nah, duhai kiranya anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh, maka tentunya para orang tua akan mendapatkan hasilnya, bukan orang lain, ya. Bukan orang lain dulu yang mendapatkan hasilnya, orang tua yang akan mendapatkan hasilnya, juga masyarakat yang luas akan menerima keberkahan dari apa yang diamalkan oleh anak-anak tersebut. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ketika beliau menulis salah satu nasihat dalam kitab Ahkamul Janaiz, beliau menyatakan, ma yaf'aluhul waladus salih minal a'malis salihah fa inna li walidayhi mithlu ajrihi. Apa saja yang telah diperbuat, diamalkan oleh anak-anak yang saleh berupa amalan-amalan ibadah, amalan-amalan salihah, ketakwaan, sedekah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh bagi kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, akan mendapatkan semisal pahala yang diperbuat oleh anak-anaknya. Duna ayyang kuso min ajrihi syai', tanpa terkurangi sedikit pun pahala ajrnya. Ya. Orang tua enggak mampu membaca Al-Qur'an dan menghafalnya, enggak mampu. Si anak setiap hari dia membaca, memurojaah Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, dan juga mempelajari kandungan dan maknanya. Luar biasa pahala yang didapat oleh anaknya, juga didapat oleh orang tuanya, duna ayyangus, tanpa terkurangi sedikit pun. Tambah lagi anaknya mengajarkan Al-Qur'an tersebut, dia amalkan pendidikan Al-Qur'an yang dia dapatkan, dia ajarkan kepada yang lainnya, bahkan dia sampai hafizul Qur'an misalnya, terus dia berupaya menjaga hafalan-hafalannya, sehari dua juz, sehari tiga juz, dengan hitungan satu huruf di dalam Al-Qur'an 10 kebaikan, ya, satu huruf di dalam Al-Qur'an 10 kebaikan dilipat gandakan sekian kali lipat, dilakukan, diamalkan oleh anaknya, orang tua pun akan mendapatkan ajar tersebut tanpa terkurangi sedikit pun. Kenapa ya ikhwah? Kok bisa orang tua dapat bagian tersebut? Li'annal walada min sa'yiha wa kasbiha. Karena anak ini termasuk hasil dari upaya dia dan juga apa yang telah diupayakan, diusahakan terhadap anak tersebut, yakni hasil upaya dan usaha dia, para orang tua. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan manusia, seorang manusia tidak akan mendapatkan ajar, ganjaran dosa dan yang lainnya kecuali apa yang telah diupayakan. Wal walad, kata Syekh, min sa'iha wa kasbiha, dan anak itu termasuk apa? Hasil dari upaya dia. Gak ada ayahnya, ya gak punya anak dia. Ya. Gak ada ayahnya, ya anaknya gak akan ada. Ini maksudnya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna atyabu ma akalal wa akalar rajul min kasbihi, sesungguhnya perkara yang paling baik yang dimakan oleh seorang adalah hasil dari jerih payahnya, bukan hasil meminta-minta, hasil dari diri payahnya. Dia bekerja, dia mendapatkan hasil, lalu hasil itu diberikan, dibelikan makanan, lalu dia makan dari hasil dari upaya yang dia usahakan. Itu adalah harta yang terbaik bagi dirinya. Wa inna waladahu min kasbihi, bahwasanya anaknya yang sekarang ini ada di rumahnya, tinggal bersamanya, wa min kasbi, itu adalah hasil dari upaya dia juga. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, maka dari itu pembahasan yang seperti ini, ya, ini lagi trending topik. Topik-topik yang sangat diutamakan oleh para asatidzah wal ulama. Kenapa? Karena dengannya diharapkan para orang tua, para aulia, para wali-wali, nah, yang di dia diamanati seorang anak, dia bisa memahami apa yang wajib baginya untuk dia tunaikan terhadap anaknya. Sehingga diharapkan darinya bermunculan generasi yang solihin dan solihat. Tapi jika permasalahan ini tidak diutamakan, dikesampingkan, pembahasan-pembahasan yang seperti ini tidak pernah dikaji, ya, enggan untuk mengkajinya, ya tentunya yang namanya kita mengkaji ilmu dengan kondisi kita yang selama ini mungkin kurang ilmu, banyak poin-poin nanti yang di sini itu kena terhadap diri kita. Banyak malu sendiri kita kalau membaca ini. Kadang-kadang saya enggak seperti itu. Ya. Aduh, kena lagi saya. Ya. Nah, sudah terlanjur gimana ini? Ya. Terkait pembahasan masalah nama dibahas di sini. Aduh, nama sudah terlanjur. Ya. Itu sudah dulu dia mengatakan ini nama sudah paling bagus. Ternyata di sini salah. Ya. Luar biasa. Sabar. Ya. Kita ingin namanya evaluasi itu ingin mengulang apa yang telah kita lakukan ini menjadi lebih baik. Ya. Dan bukan salah satu ciri khusus orang yang beriman itu yang selamat dari kesalahan. Bukan. Bukan termasuk salah satu tanda orang yang beriman yang gak punya kesalahan, gak punya dosa, gak pernah khilaf, gak pernah tergelincir. Bukan. Orang yang beriman salam adalah seorang yang apabila dia terjatuh ke dalam kesalahan, dia teringat Allah, ingat kepada Allah akan dosa-dosanya, lalu kembali bertaubat kepada Allah dan berupaya untuk tidak mengulanginya lagi selama-lamanya. Ini diantara ciri orang beriman. Mereka lah para sahabat Rasul radhiyallahu anhum ajma'in sebagai cerminan kita bagaimana mereka. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan membaca salah satu risalah ringkas dari Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, salah seorang dosen Fakultas Hadis di Jami'ah Al-Islamiyah, jajaran ulama kibar di masa ini. Dan beberapa kali beliau hadir pada daurah nasional yang diadakan oleh Yayasan Asy-Syari'ah yang dibina oleh para asatidzah Ahlus Sunnah di Indonesia ini, kurang lebih mungkin 2 kali beliau hadir di Indonesia. Nah, ikhwani fiddin azzakallahu wa iyyakum, kitab ini diberi judul dengan Hukukul Aulad Alal Aba Wal Ummahat. Hukukul Aulad, yakni hak-hak anak, hak-hak anak terhadap ayah dan ibu, atau para ayah dan para ibu. Nah, setelah beliau, bismillahirrahmanirrahim, setelah beliau menyebutkan khutbatul hajah, Beliau lalu kemudian menyampaikan mukaddimah, pendahuluan. Qala fa inni ahmadullaha ilaikum alladzi la ilaha ghairuh. Sesungguhnya aku memuji Allah Subhanahu wa taala di hadapan kalian yang dia tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi melainkan dia. Wala rabba siwahu, dan tidak ada rabb, zat yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai alam semesta ini selain dia. An hayya alana hadzal liqa. Saya memuji Allah dikarenakan Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan, memberikan waktu pada pertemuan kali ini. Walladzi narju minhu jalla wa ala an yubarika lana wa lakum fihi. Dan yang kami harap dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahi kita semuanya dan kalian dalam pertemuan ini. Wa an yanfa'ana bimana qulu wa nasma inna rabbi lasami'ud du'a. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar memberikan manfaat dari apa yang kita sampaikan dan kita dengarkan. Sesungguhnya Rabbku adalah Maha mendengar dari doa-doa. Kana antuliba ilayyal kalam haula mas'alatin aw mawdu'in yata'allaqu bil mustama'. Bahwa aku diminta untuk membicarakan seputar permasalahan yang bertemakan terkait dengan permasalahan masyarakat. Mujtama' itu kemasyarakatan. Membahas permasalahan masyarakat secara umum. Lil hajati ilaihi, tentunya karena kebutuhan akan pembahasan itu. Walaftil anggori ilaihi, dan banyaknya pandangan-pandangan terhadapnya. Waqad waqa al-ikhtiyaru ala mawdu'in yata'allaku bihadal maqam, dan pilihanku terjatuh pada tema yang terkait dengan pembahasan kali ini. Ala wahwa, yaitu pembahasan min hukukil aulad alal aba wal ummahat, ya, yaitu pembahasan tentang hak-hak anak-anak terhadap para orang tua, para ayah dan para ibu, ya. Jadi Syekh di sini diminta, sebenarnya ini adalah risalah dari muhadharah, ya, muhadharah ceramah beliau yang beliau sampaikan melalui radio. Beliau sampaikan melalui radio pada pelajaran-pelajaran as-salafiyah. Ya, di antaranya adalah Mirathul Anbiya. Nah, yang pada akhirnya ceramah beliau ini lalu kemudian dibukukan seperti itu. Ya. Sehingga kita simak baik-baik pembahasan kali ini, dan insyaallah juga di sini ana tambahkan beberapa penjelasan dari para ulama yang lainnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Ghafari jika itu membutuhkan tambahan penjelasan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kita mulai, antum lihat kalau yang punya kitabnya, antum lihat halaman 6. Berkata Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, wala syakka ayyuhal ikhwa annal alaqata bainal awladi wa abaihim wathiqah. Tidak diragukan lagi, wahai saudaraku, bahwa keterkaitan antara anak-anak dan para ayah, keterkaitan, keterikatan, ikatan antara anak dan ayah, hubungan anak dan ayah itu sangat kuat. Wa hiya nikmatun minallahi azza wa jalla. Ikatan itu merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, atas seorang hamba yang beriman. Tadharu hadhihi al-alaqah liman ta'ammala al-Qur'an al-Karim was-sunnah al-mutahhar. Akan terlihat sangat jelas ikatan antara ayah dan anak, atau ikatan antara anak dan ayah, bagi siapa yang memperhatikan Al-Qur'anul Karim dan sunnah al-mutahharah. Ikhwani fiddin azan yallahu wa iyyakum, dijelaskan di dalam kitab At-Tarbiyah fi Zamanil Fitnah, pentingnya pendidikan di masa-masa fitnah. Pencerahan dan nasihat dari Syekh Ali bin Yahya Al-Hadadi, beliau menyatakan bahwa hubungan antara orang tua dan anak ini bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan min wujuhin nikmati fiha, di antara bentuk nikmat, apa sih yang dimaksud dengan nikmat antara keduanya? Maksudnya bagaimana? Annahum zinatun, bahwa anak itu merupakan zina. Apa zina itu? Perhiasan. Ya. Nah, fi hadhil hayatid dunya, perhiasan yang ada dalam kehidupan dunia ini. Nah, senakal-nakal anak apapun, ya, itu menyenangkan bagi kedua mata orang tuanya, bagi hati kedua orang tuanya. Kalau dia safar, kalau dia pergi, yang dikangeni itu anaknya, benar nggak? Hah? Kangen dengan anaknya. Dilihat saat anak siapa? Ya anak sendiri dan anak mertua. Ya, barakallahu fiik. Yang dikangeni anaknya. Luar biasa, zina, perhiasan. Wa annahum aunun li abaihim, selain perhiasan bagi kedua orang tuanya si anak ini, si anak juga menjadi sosok yang akan membantu orang tuanya, khususnya ayahnya. Nah, wa ummahatihim, dan akan membantu ibunya. Fahum farhatun wa bahjatun nam fi sughrihim wa aunun fi kibarihim. Mereka adalah kesenangan, bahja dan kebahagiaan ketika mereka masih kecil-kecil, dan pertolongan, bantuan ketika mereka sudah besar-besar. Kalau masih kecil lucu, senang kita. Nah, kita melihat dia, kita ketawa, dia pun juga ketawa. Masih kecil lucu. Nah, ketika dia dewasa, yang paling sering disuruh-suruh pasti anaknya. Cuma nyuruh ngambil air saja, mungkin dia bisa ya untuk ngambil sendiri, tapi karena ada anaknya, anak ambilkan air. Si anak juga kalau fitrahnya bersih, langsung dia berangkat. Senang dia membantu orang tuanya, itu anak fitrah yang sudah masih bersih. Ya. Orang tuanya minta apa, langsung dia berangkat. Barakallahu fikum. Wa ba'dal maut, ternyata kebahagiaan, penyejuk kedua mata kita dan hati kita itu tidak hanya sebatas di dunia ya. Ba'dal maut, setelah kematiannya, idza kanu min auladin wa dzurriyyatin salihin kanu min asbabi istimraril amalis salih. Kalau anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang salihin dan salihat, maka anak-anak ini akan menjadi sebab berkelanjutannya, ya, berkelanjutannya dan berterusnya amalan saleh yang akan dia dapatkan. wastimraril ajri watthawabi ba'da an yaqfal bil mauti. Kelanjutan pahala dan ganjaran setelah ia sudah terhenti. Ya. Si ayah sudah enggak bisa lagi beramal saleh karena apa? Sudah mati. Karena dia sudah dikubur, sudah selesai urusannya. Nah, tidak ada kewajiban untuk beramal, enggak mampu lagi untuk beramal. Lalu dia dapat amalan dari siapa? Dari anak-anaknya yang salihin dan anak-anaknya yang salihat. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, sehingga dari sinilah bilaqah terkelihatan keterikatan antara ayah, ya, ayah, ibu dan anak-anak mereka itu sangat kuat. Tidak hanya di dunia, sampai meninggal pun mereka juga masih terikat dengan anak-anaknya. Ikhwani fi din azzaqallahu wa iyyakum, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-hadithu akhrajahu at-Tirmidzi wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh al-Imam at-Tirmidzi dan juga Muslim rahimahullah. Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus sudah, ya, amalan-amalan anak Adam tersebut kecuali tiga perkara. Yang pertama, sodaqotun jariyah, sodaqoh dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terus termanfaatkan, ya. Selama sedekah yang diberikan tadi dimanfaatkan oleh manusia dalam rangka ketaatan, dalam rangka ibadah, dalam rangka beramal soleh, terus dia mendapatkan, ya, ganjaran itu sampai dia di alam barzakh terus mendapatkan, dia luar biasa, ya. Gak perlu khawatir Allah ganti yang lebih besar, gak perlu khawatir dari harta yang dia belanjakan. Justru harta yang dibelanjakan itu adalah harta dia. Tapi harta yang disimpan, ditumpuk-tumpuk itu harta ahli warisnya. Kenapa? Karena habis nanti oleh ahli warisnya dan tidak dibawa mati. Tapi harta yang dia belanjakan ini harta yang sebenarnya yang akan dia nanti raih. Akan dia nikmati nanti di alam barzakh, di yaumil qiyamah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, ketika harta itu disedekahkan, ya, di ladang yang jariah, jariah ini mengalir terus. Nah, disedekahkan untuk masjid, masjid dibuat ibadah. Nah, ditegakkan tauhid di sana, disampaikan di sana al-halal, disampaikan di sana, dijelaskan di sana perkara-perkara yang haram untuk ditinggalkan. Dibacakan masjid tersebut Al-Quran, dijadikan belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, menyetorkan hafalan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, azza wa jal. Maka terus mengalir harta itu, ya, ganjaran itu sampai dia meninggal dunia. Nah, kalau hitung-hitung usia kita, sekeras apapun ibadah yang kita jalani, ya, paling banter sudah kurang dari 100 usia kita itu. Nah, sedangkan kita harus menjalani hari-hari yang di sana adalah hari-hari yang sangat panjang. Di negeri akhirat, hitungan satu harinya 50 ribu tahun hitungan dunia. Gak sampai kita usia kita. Maka bagaimana cara kita menghadapi 6 hari-hari yang sangat mengerikan tersebut? Dengan beramal saleh. Di situ Allah memberikan kelapangan, memberikan keluasan, memberikan kasih sayangnya, yaitu seorang ketika beramal soleh, ikhlas karena Allah Azza wa Jal, apalagi dia mensedekahkan berbagai macam bentuk hartanya untuk ketaatan kepada Allah, akan terus mengalir itu sampai dia di alam barzakh dan tidak bisa beramal kembali. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian perkara yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang disebut dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Bermanfaat, yakni diamalkan oleh orang yang mempelajari. Yang ketiga adalah waladun salih, yaitu anak yang saleh yang terus mendoakannya. Maka doa anak yang saleh tersebut akan sampai kepada dirinya, dan itu adalah hasil jerih payah orang tua. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Qala najidu wasiyatullah subhanahu wa ta'ala bihim. Maka orang yang memperhatikan Al-Qur'an dan sunnah al-mutahharah, sunnah yang suci, semisal kita mendapati wasiat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Faqala yusikumullahu fi auladikum. Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian. Wa ma'lumun annal wasiyata innama takunu fi amrin muhim wa li amrin nam muhimmin innama takunu fi amrin muhim wa li amrin muhimmin. Dan ma'lum, yang diketahui, bahwa wasiat itu hanyalah untuk perkara-perkara yang penting dan untuk tujuan yang penting. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat, yusikumullahu fi auladikum. Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian. Apa yang dimaksud berwasiat tentang anak-anak kalian? Jaga anak-anak kalian itu. Ya. Bimbing anak-anak kalian itu. Arahkan anak-anak kalian. Ini maksudnya. Wasiat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan wasiat dari mertua. Bukan wasiat dari orang tua. Wasiat dari Allah, pesan dari Allah. Agar para orang tua benar-benar memperhatikan anak-anak mereka. Wa aidan. Dan juga. Najidu anna anbiya Allah ta'ala qad tamatsalu akhlaqan 'azimah fi qiyamihim bihaqqi abaihim. Kita juga mendapati di dalam Al-Quran dan sunnah bahwasannya para nabi-nabi Allah Azza wa Jal telah mempraktekkan dan menampilkan akhlak yang agung dalam menjalankan atau dalam barakallahu fikum menjalankan wasiat mereka tersebut dengan apa? Menjalankan hak-hak ayah-ayah mereka. Wa da'watihim lil khair, dan mendakwahi mereka kepada kebaikan. Fa Ibrahim alaihi salam, maka contoh Ibrahim alaihi salam, ya Nabiullah Ibrahim abul anbiya, qala li abihi, beliau berkata kepada ayahnya. Di sini Syekh menjelaskan bagaimana kuatnya ikatan antara ayah dan anak. Ya. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Ternyata ayah dan anak itu ada hubungan yang kuat. Tidak hanya sebatas pemberian nafkah saja. Si ayah menafkahi anaknya. Sebatas itu saja kewajibannya. Tidak. Ternyata dalam perkara agama pun itu ada ikatan yang kuat. Si anak dan si ayah. Si ayah dan anak pun juga seperti itu. Contoh disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu yang dialami Nabiullah Ibrahim alaihissalam, qala li abihi, berkata kepada ayahnya, kama haqqallahu subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu mencakup tiga perkara, ya. Kisah-kisah, kemudian tauhid, akidah, dan yang berikutnya adalah hukum-hukum. Makanya surat Al-Ikhlas, ya. Tahu surat Al-Ikhlas? Abu Khadijah? baca surat Al-Ikhlas. Ya. Qul huwallahu ahad. Biasanya kita nyebutnya surat Qul hu. Ya. Ya. Itu namanya surat Al-Ikhlas. Paham dong? Coba. Ada lagi surat. Baca surat An-Nasr. Nah, baca surat An-Nasr. An-Nasr, An-Nasr. An-Nasr ada ar-ro-nya, ada ro-nya. An-Nasr bukan An-Nas. An-Nasr. Nah. Itu surat apa? An-Nas. Yang anak tanya An-Nasru. Ada ro-nya, An-Nasru. Ah. Nah. Coba jangan nunduk. Ah. Ihsan. Ihsan. Ihsan ini KM 10. KM 11. Apa? Ini merenggangkan saraf-saraf yang kaku. Jam-jam segini jam-jam rawan. Jam-jam yang sangat sulit bagi pengajar untuk berupaya agar muridnya itu melek. Itu jam segini nih. Nah. Ya. An-Nasr, surat An-Nasr. An-Nasr. Kalau enggak bisa tetangganya Rahmat. Rahmat, rahmat ada dua ini. Depan belakang. Belakang rahmat yang dah. Pilih yang mana dulu Anda? Rahmat ini dah. Pak Rahmat, ayo. Ya. An-Nasru itu surat Idza jaa Nasrullah. Bukan Qul a'udzu birabbin nas. An-Nasru itu nama dari 100 surat dalam Al-Qur'an. An-Nasru. Nah. Barakallahu fiikum. Surat Qul hu tadi itu sepertiga dari Al-Qur'an. Apa yang dimaksud sepertiga dari Al-Qur'an? Membahas tentang tauhid. Paham ya? Dalam pembahasan Al-Qur'an itu ada perkara tauhid, hukum-hukum dan kisah-kisah. Di sini Syekh menjelaskan kisah yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya Azar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya yang bernama Azar, ya, apakah engkau menjadikan patung-patung itu sesembahan? Apakah engkau telah menjadikan patung-patung itu Tuhan? Tuhan, sesungguhnya aku melihat engkau, wahai ayahku, dan juga kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ya. Ini bentuk ikatan anak dengan ayah, yakni si anak, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam menasehati ayahnya, ingin menyelamatkan ayahnya dari kekekalan di neraka jahanam, ingin menyelamatkan ayahnya dari kezaliman yang besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib seorang anak menasehati orang tuanya, tentunya dengan cara yang terbaik, dengan cara yang santun, bukan bentak-bentak. Ya. Wa qala fi mawdhi'in akhar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di tempat yang lain, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dalam Maryam surat Maryam. Ya. Dan ingatlah di dalam Alkitab tentang Ibrahim, kana innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya Ibrahim merupakan seorang siddiqan yang jujur, nabiyan, dan seorang nabi. Ini kita disuruh baca surat Maryam. Kenapa? Di situ ada kisah Nabi Allah Ibrahim. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ketika Nabi Allah Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati. Ini boleh memanggil ayah dengan abati. Biasa disebut dengan abah. Ya. Abah, abah. Abi boleh, abah boleh. Abati ini nilainya lebih tinggi. Tingkat bahasanya, yakni tingkat sastranya lebih tinggi. Kesopanannya lebih tinggi dibandingkan abi. Abati. Ayahku saya. Ya. Barakallahu fikum. Ya abati lima ta'budu ma la yasma. Wahai ayahku, kenapa engkau beribadah, menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, wala yubsir, dan juga tidak bisa melihat, wala yughni 'anka syai'a, dan tidak bisa mencukupi engkau sedikit pun. Diingatkan, ini nasihat anak kepada ayahnya tentang tauhid. Difahamkan bahwasannya yang bisa mendengar, yang bisa melihat, mengabulkan semua apa yang diminta hanyalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, bukan berhala-berhala itu. Ya, sekali lagi, berhala-berhala itu bukan jelmaan Ganesha, bukan. Tahu Ganesha? Gajah yang bertubuh manusia. Bukan jelmaan Hanuman. Asnaman, patung-patung yang ada di masa itu, Nabiullah Ibrahim, itu zamannya setelah Nabi Nuh alaihissalam. Pada zaman Nabi Nuh, berhala-berhala itu merupakan jelmaan, monumen, miniatur dari orang-orang soleh. Ya, bukan kera. Ya. Barakallahu fikum. Orang-orang soleh dijadikan patung, disembah. Disembah dalam rangka apa? Apakah dia meminta-minta kepada patung itu ataukah gimana? Dijadikan perantara agar doanya kepada Allah lebih diterima. Nah, ini dalam surat Maryam ada kandungan tauhid. Coba jangan jadikan surat Maryam itu ya alat untuk meminta kepada Allah agar anaknya yang akan dilahirkan itu cantik seperti Siti Maryam. Ya. Orang dipeseni sama orang tua-tua, kamu kalau pas lagi hamil ya, kalau pengin anaknya ganteng, baca surat Yusuf. Ya. Barakallahu fikum. Kalau ingin anaknya cantik, baca surat Maryam. Ya, dibuat kayak gini Al-Quran. Bagaimana dia akan tahu kandungan-kandungan yang terdapat dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting ini, terkait dengan tauhid, terkait dengan hukum-hukum, terkait dengan akhlak. Bagaimana dia tahu? Nah, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, wa najidu fil qur'ani aidan khitabatu ba'dil anbiya, dan juga kita mendapati di dalam Al-Qur'an percakapan, dialog-dialog sebagian para nabi alaihi musallatu wassalam li abnaihim, ya, dialog para nabi dengan anak-anak mereka. Ini manusia-manusia pilihan, nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Apa sih pesan manusia pilihan itu kepada anaknya? Kita-kita ini enggak terpilih ini. Kalau meseni anaknya itu apa? Apakah sama dengan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang mereka diutus oleh Allah sebagai teladan untuk kita? Ya. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, fi ghayatin minal husni wal isfaqi alaihim. Ya. dalam puncak kebaikan dan kelembutan mereka terhadap putra-putra mereka yang demikian itu Allah sebutkan, am kuntum syuhadaa id hadara yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, wahai Muhammad, nah, apakah kalian menyaksikan ketika Ya'qub, Nabi Ya'qub, hadara Ya'qubal maut, Nabi Ya'qub ketika diambang kematiannya, ketika sedang diambang kematiannya, sudah mau meninggal, sudah sekarat. Nah, idh qala li banihi, beliau berkata kepada anak-anak mereka, pesan kepada anak-anaknya, dikumpulkan anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu ibadahi nanti setelah aku meninggal. Ya. Pesannya itu bermakna tauhid. Diingatkan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan diingatkan dengan hartanya. Nah, kebun yang di sana itu, nah, tolong diurusin, nah. Kalau enggak, itu enggak akan menghasilkan itu. Enggak, itu bukan itu yang dipesan. Ya. Nah, itu sepeda ontel itu harta bapak, kenang-kenangan, nak jaga ya. Yang nanti akhirnya nanti Allah itu dimasukkan museum oleh anaknya. Yang di apa? Yang dikatakan oleh Ya'qub pesannya apa? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu akan ibadahi sepeninggal? Halu, mereka mengatakan anak-anaknya, na'budu ilahaka, kami akan beribadah kepada Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan akan beribadah, dan kami akan beribadah yang diibadahi ayah-ayahmu, ya. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, yaitu mereka adalah Ibrahim, Ismail dan Ishaq alaihi wassalam. Yakni Ya'qub diantara keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Nabi Ibrahim itu memiliki dua istri. Yang pertama namanya Hajar, yang pertama namanya Sarah, yang kedua Hajar. Hajar merupakan hadiah dari seorang raja ketika itu. Dari Sarah, terlahir anak yang bernama Ishak. Dari Hajar terlahir anak yang bernama Ismail. Terpisah keduanya dengan jarak yang sangat jauh. Sarah tinggal di negeri Syam, Hajar tinggal di Jaziratul Arab. Ya. Hajar bersama putranya yang bernama Ismail. Sehingga Sarah dengan anaknya bernama Ishak ini menurunkan keturunan-keturunan dari para nabi dari kalangan Bani Israil, Yusuf, Musa, Isa dan lain-lain. Adapun Ismail bin Ibrahim di antara keturunan yang menjadi nabi adalah Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Sehingga Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Artinya keturunan-keturunan beliau banyak yang diangkat sebagai nabi dan juga rasul. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, qala nam ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun, yaitu Tuhan yang satu, sesembahan yang satu, dan kami kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala muslimun, berserah diri. Nah, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, wa qala Ibrahimul Khalilu libnihi Ismail, juga ucapan dialog Nabi Ibrahim kepada putranya yang bernama Ismail alaihi salam. Ya. Ini satu kisah yang barakallahu fikum dijadikan oleh musuh-musuh Islam sebagai peristiwa-peristiwa yang menampakkan kesadisan Nabi Ibrahim. Ya, propaganda Yahud, propaganda kaum munafikin menyatakan bahwa ayat ini, ya, kisah Nabi Allah Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk azbah, menyembelih Nabi Ismail. Nah, termasuk di antara peristiwa yang sadis menurut mereka. Bagaimana Nabiullah Ibrahim mengalami hal ini? Kata Nabiullah Ibrahim dalam Al-Qur'an, "Ya bunayya," wahai anakku tercinta. Bunayya ini juga salah satu sastra yang sangat tinggi, bunayya. "Wahai anakku, sesungguhnya aku arafil manami," melihat di dalam mimpi. Mimpi kenabian atau mimpi seorang nabi itu hak, wahyu. Ya. Mimpi para nabi itu adalah wahyu. Tapi kalau mimpi kita bukan wahyu. Nah, sehingga enggak boleh kita berdalil dengan mimpi. Hati-hati. Sekarang ini banyak orang berdalil dengan mimpi. Ya. Tapi mimpiku menyatakan demikian. Ya. Kemarin semalam aku mimpi. Aku mendapat ibadah itu, sudah aku jalani mimpi itu. Ya. Nah, yang masih berdalil dengan mimpi ini adalah kaum sufi. Barakallahu fikum. Qala arafil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni adbahuka, sesungguhnya aku menyembelih. Fanzur madza tara, bagaimana menurutmu, ya, bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Diajak berdialog. Nah, barakallahu fikum ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum. Ini dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh tentang ikatan yang sangat kuat antara anak dan ayah, juga disebutkan dalam surat Luqman. Nah, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim, wahai anakku jangan engkau berbuat kesyirikan kepada Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, al khulasah, kesimpulan dari apa yang kita jelaskan di awal hingga yang terakhir dari ayat surat Luqman ini, di sini menampakkan dan menunjukkan kepada kita ikatan orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua itu sangat kuat, sehingga perkara yang salah dan keliru ketika orang tua membiarkan anaknya acuh tak acuh terhadap apa yang dilakukan oleh anaknya. Demikian juga sang anak tidak dibenarkan membiarkan apa yang dilakukan oleh orang tuanya dari kemaksiatan-kemaksiatan dan pelanggaran terhadap Allah. Tentunya sikap orang tua terhadap anak, ya, tidak bisa disamakan dengan sikap anak terhadap orang tuanya. Ada adab-adab tersendiri. Barakallahu fikum. Gak boleh kemudian, iya ayah seperti itu, aku ya seperti ini. Enggak. Nah, anak terhadap orang tuanya ada adab tersendiri. Ya, ketika berbicara tidak boleh bagi dia untuk mengucapkan kata-kata yang menyakitkan walaupun ringan. Apa itu? Yang disebut dengan uffin. Uffin, ya, uffin itu kata-kata yang menyakitkan tapi ringan sekali. Paling ringan itu enggak boleh. Wala taqullahuma uff. Jangan kalian mengucapkan kepada kedua orang tuamu uff. Contohnya apa? Ketika disuruh anak, "Nak, itu coba sapu itu di halaman rumah itu kotor sekali." "Ah. Ah, enggak. Ini ringan." "Ah. Aku masih main." Ini enggak boleh. Ya. Baik tuh anak-anak. Paham enggak? Anak-anak. Nah, enggak boleh kalau disuruh orang tuanya, "Nak, coba itu sapu atau ambili sampah-sampah yang di depan itu masukkan ke tempat sampah." Ah. Enggak boleh. Ya. Apalagi kalau mengucapkan, "Ah, ambil ini enggak tahu, aku kan baru main." Nah, ini enggak boleh. Ya, dosa. Lalu gimana kalau disuruh? Langsung diambil sampahnya. Yang paling banyak itu yang menang. Ya. Yang paling banyak itu yang pintar. Anak soleh. Ya. Demikian. Nanti dicuci tangannya. Nanti minta sama orang tua pempek. Kalau sudah bersih, gak apa-apa, dikasih. Ya. Gak minta makan, dikasih. kalau apa? Nurut dan taat sama orang tuanya. Demikian, enggak boleh walaupun ringan. Ini adab anak terhadap orang tuanya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan nas-nas yang terkait dengan sunnah yang menjelaskan kepada kita ikatan yang sangat kuat antara orang tua dengan anak-anaknya dan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.